nafas indah, sejukkan yang ada di dalam hatimu. Bangunkan aku, haluskan aku, beri keangkuhanku. Luaikan aku, gerakkan aku, dari semua kerinduan yang terkena. Semua kerinduan yang terpendam.